Mitra bisnis, regulasi yang mengatur industri rokok terus diperbaharui setiap tahunnya. Selain aturan promosi yang makin ketat, cukai rokok juga terus naik. Padahal kita ketahui, industri rokok menghidupi jutaan petani tembakau. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Jawa Tengah, Wisnu Brata. Pak Wisnu, apa komentar Anda mengenai hal ini? Ya, saya kira itu merupakan suatu strategi yang cukup sistematis untuk mengeliminasi industri rokok, industri tembakau nasional. Dengan kenaikan cukai yang terus naik itu, yang jelas pasti akan mati pertama kali dengan industri-industri kecil. Mereka untuk melakukan penyesuaian dari harga, itu pasti membutuhkan waktu yang cukup dibandingkan dengan industri yang besar. Walaupun nanti dampaknya pun juga masih industri besar. Tapi ya, pasti akan mati terlebih dahulu adalah industri menengah. Kami itu punya kepentingan yang cukup strategis pada hubungan antara petani dan industri. Karena sampai saat ini produk petani tembakau yang mampu menyerap dalam kapasitas yang cukup besar dan harga yang layak adalah industri rokok, belum ada yang lain. Nah, saya kira kenaikan-kenaikan yang cukup sangat besar ini kan merupakan suatu kebijakan yang ambigu ya. Di satu sisi pemerintah mengeluarkan aturan melalui PP 109 dan jelas itu membatasi dan sangat membatasi dan mengeliminasi. Tetapi di satu sisi lain pemerintah memeras ya, diperas begitu kuatnya atau keras sampai habis, bahkan sampai tak tersisa sedikit pun, sehingga energi mereka ini pasti akan lemah dan tentu ke depan pasti akan mati kalau kemudian. Apa yang sebenarnya menjadi harapan dari pihak petani tembakau terkait regulasi untuk industri rokok, Pak? Jadi memang untuk masalah cukai ini walaupun itu ada kebijakan tentang industri, tetapi kami juga punya kekhawatiran juga karena kenaikan cukai tembakau ini yang saya kira tentu akan menjadi bagian perhitungan dari kos biaya produksi. Jadi bermacam-macam kos biaya produksi ini kan ada tenaga kerja, ada misalnya bahan baku ini tentu dari tembakau dan cengkeh. Saya kira dari beberapa item dari kos biaya produksi ini yang bisa ditekan nanti tentu akan berdampak kepada para petani. Kayak gitu kayak tembakau. Jadi ya tentu ini keluaran satu kebijakan yang kalau menurut saya kebijakan yang tidak bermata terdentah terhadap kelangsungan industri tembakau nasional. Apa antisipasi dari petani terkait kebijakan ini? Ya saya kira karena petani ini mempertahankan apa yang masih tersisa, karena sampai saat ini tembakau ini masih menjadi salah satu komoditas unggulan yang memberikan nilai keuntungan yang lebih dibandingkan dengan komoditas yang lain. Ya saya kira petani terpakai mempertahankan tembakau. Yang kedua, karena pada waktu musim kemarau, di beberapa sentra tembakau ini lah merupakan salah satu yang bisa hidup tanam di daerah sentra tembakau. Ya saya katakan ini tidak merupakan ya petani itu yang mempertahankan apa yang masih tersisa. Saya susah untuk bicara apa yang dilakukan. Yang pertama dulu pemerintah itu kan melepaskan apa petani yang apa dilakukan. Semua dilepaskan, ya terserah kamu mati atau tidak, ya terserah. Ya, kalau mati ya sudahlah biar mati. Kalau mau hidup ya nggak ada pembinaan. Lalu apakah sudah dilakukan lobi Pak oleh asosiasi kepada pemerintah terkait kenaikan cukai ini? Beberapa kali kami lobi. Ya itu lagi karena telinga telah tuli dan mata telah buta dan yang parah lagi mulut telah bisu. Sehingga mereka seakan-akan sudah tidak peduli lagi. Kami aksi sudah beberapa kali, kami datang ke DPR ke pemerintah beberapa kali. Bahkan waktu itu ketemu dengan Wakil Menteri Pertanian, waktu namanya Pak Bayu Rizka mungkin, itu tadi, telinga mereka telah beli, mata mereka telah bisa, dan mulut mereka telah dari bisu, ya tidak pernah. Demikian Ketua Asosiasi Petani Tembakau Jawa Tengah, Wisnu Brata. Saya Wendy Lim.